Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidih wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara dan saudara-saudari yang saya muliakan, yang saya hormati. Rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat yang besar yaitu bisa duduk di rumahnya menjadi tamunya, tamu yang maha besar memenuhi undangan, tentu maha undangan diundangnya kita ke sini, kita datang. Coba kita bayangkan kita menjadi tamu petinggi, ya katakanlah camat misalnya, bupati, gubernur, dipanggil subuh-subuh ini ke rumahnya. Senang deh Pak, senang ya. Pasti ada harap-harap cemas, pasti. Ada apa saya dipanggil subuh-subuh ini? Padahal barangkali dipanggil untuk investigasi. Ya. Ini tidak kita dipanggil oleh yang maha kaya, maha pemurah, maha mengetahui, maha besar, maha melindungi. Makanya majelis kita ini majelis orang-orang hebat. Bukan kita yang katakan, Allah Subhanahu wa taala. Buktinya? Buktinya? Apa buktinya? Disebut-sebut di masyarakat kalangan atas di depan para malaikat disebut-sebut, dan kita alhamdulillah diawasi oleh para aparat, aparat langit ya, aparat langit itu mengawasi, menentramkan. Tapi aparat bumi kadang-kadang menakutkan. Kalau aparat bumi yang mengawasi kadang-kadang ya menakutkan, tapi kalau sudah berkawan dia dengan aparat langit, insyaAllah menenteramkan. Oleh sebab itu bersyukur kita. Tidak ada majlis yang lebih hebat daripada majelis-majelis seperti ini. Yang duduk ngantuk-ngantuk pun, coba yang duduk ngantuk-ngantuk pun, yang kadang-kadang datang tanpa niat, juga tidak luput dengan penghormatan itu. Ketika kita pulang selesai bubar, dikatakan kepada kita, qumu maghfuran lakum, berangkatlah kalian, tinggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Tentu yang mengawasi itu kan ramai dari malaikat. Dia ngadu ke Allah SWT, ya Rabb, inna fihi fulanan innama kana ya'ti li haja, di situ ada si fulan, dia datang bukan untuk ngaji, bukan untuk majlis, bukan untuk zikir, dia datang untuk hajat tertentu, enggak tahu apa yang diinginkannya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang jawab langsung ini. Ini dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah jawab, ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis. Mereka adalah kaum yang siapapun duduk dengan mereka tak ada yang rugi. Jadi kalau ada bagi-bagi hadiah tetap dapat. Jadi kalau ada bagi-bagi hadiah nanti nyelidap. Kalau ada undangan, kalau tidak jangan. Nah. Ya, tapi kalau undangan ke sini terbuka. Kan ada pemeriksaan tadinya, pemeriksaan. Ada undangan apa tidak? Tidak ada. Undangan terbuka ke rumah Allah ini. Nah, siapa yang masuk? Walaupun menyelinap masuknya, tetap dapat hadiah itu. Karena keberkahan majlis yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita disebut-sebut di masyarakat atas. Andainya nama saya disebut-sebut oleh Jokowi misalnya presiden di depan para menteri, kira-kira bangga enggak saya? Hah? Bangga enggak? Coba kalau keluar di koran besok misalnya, Dasman Yahya disebut-sebut oleh Pak Jokowi, tentu apa enggak tahu misalnya. Senang enggak ya? Senang tuan-tuan? Saya takut. Saya takut nanti. Takut. Terus terang takut saya kalau disebut-sebut oleh Pak Jokowi. Tuan-tuan senang ya? Allah musta'an. Ya berarti sama rata-rata begitu. Disebut di kalangan petinggi tentu senang kita. Padahal kadang-kadang tak apa yang datang setelah itu. Tapi kalau dengan sebut di depan malaikat dibanggakan. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Selawat dan salam tak putus dan terus bersambung, khususnya di hari Jumat ini, kepada sang Nabi, imam, ikutan, idola, qudwah dan uswah kita, yang cinta kita kepadanya tak bisa diganti dengan cinta kepada siapapun di antara makhluk ini. Jasanya kepada diri kita lebih besar dari jasa kita pada diri kita sendiri. Lebih besar dari jasa orang tua kita kepada kita. Karena orang tua kita, kita sendiri lebih banyak menyelamatkan jasad kita. Tapi Nabi alaihissalam menyelamatkan ruh dan jasad kita. Oleh itu, marilah sama-sama senantiasa mengucapkan selawat dan salam kepada beliau sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang banyak selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mohon maaf pekan lalu kita tidak ngaji. Ada yang terlanjur, ya karena terlanjur diumumkan. Nah, walaupun saya siap juga buku, saya siapkan di mobil. Kalau seandainya ditodong suruh ngaji, ngaji juga. Alhamdulillah tidak jadi. Memang capek, memang baru pulang. Tapi kalau tuntun paksa, saya suka dipaksa juga. Tapi untung alhamdulillah, panitia di sini memang hebat-hebat. Dia sangat pengertian. Sebab saya baru pulang malamnya, dan di sana susah tidur. Memang tidur di hotel cuman itu, kalau tidak bawa keluarga, tidak enak tidur. Tidak enak tidur jauh dari keluarga itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan kalau tidak salah kita berjanji, pekan ini kita akan sedikit berkomunikasi, diskusi. Ya tak? Ada yang siap dengan soalan? Baik. Kita buat pemanasan dulu. Kita sambung bab yang sebelumnya. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di bab yang pertama masih kaifal bayan, bagaimana keterangan-keterangan yang Allah berikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi tentang syariat ini. Dan kita sudah sebutkan di awal kemarin bahwasanya pada asalnya Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi menggunakan bahasa-bahasa yang gamblang, bahasa yang menjelaskan. Dan ini maklum, dalam semua bahasa pasti bahasa yang dipakai itu bahasa-bahasa yang dipahami secara luas, bukan bahasa-bahasa kiasan. Misalnya kita sehari-hari kita bahasa apa misalnya? Bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu ya misalnya, atau bahasa daerah masing-masing. Baik bahasa halak kita atau wong kita atau wong awak atau orang awak, apa lagi? Bahasa apapun bahasa kita, kan di antara bahasa itu ada bahasa petatah petitih, ada bahasa pantun, ada bahasa kromo ingkil, ada bahasa si sombau, ada ya, bahasa acung, iya tak, badu pantun. Nah, yang sering dipakai itu bahasa yang mana? Kalau saya misalnya bahasa ocu, langsung bahasa iko kok mencampak ikan kojong pulau, ikan ditulu dicampak dolu misalnya. Langsung bahasa itu yang saya pakai. Tuan-tuan langsung berpantun bercakap. Orang Melayu langsung berpantun bercakap pada umumnya. Enggak. Bahasa umum. Begitu ya. Bahasa umum. Dan bahasa umum itu juga bahasa yang punya taraf tinggi, bukan bahasa petata petiti, bukan bahasa teka-teki. Demikian juga bahasa Arab yang langsung dipahami oleh orang Arab. Tidak perlu apa maksudnya dipikir dulu, tidak. Ini sudah bahasa lumrah. Maka Al-Qur'an disebut dengan Allah Subhanahu wa taala bilisanin arabiyyin mubin. Beginilah harus memahami Al-Quran dan hadis. Dipahami secara tekstual. Ini hukum asalnya. Karena dia bilisanin arabiyyin mubin. Jadi balik, semuanya serba konteks. Kontekstual seolah-olah asal, tekstual itu adalah sekarang seolah-olah cabang. Tidak. Tidak ada pernyataan kalau orang-orang hadis memahami hadis secara tekstual, kalau orang-orang yang bukan hadis memahami secara konteks, keliru. Silakan baca buku-buku fikih itu, buku-buku fikih, buku-buku apapun tentang syariat, pasti mereka pada asalnya memahami nas-nas syar'i itu secara tekstual. Hukum apa misalnya? Hukum misalnya bicara tentang ruku, pasti akan dibacakan ayat warka'u ma'ar raki'in, rukulah kalian bersama-sama orang yang ruku. Kemudian wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku kalian mesti ikut ruku. Ini bahasa tekstual. Pada umumnya semua pada asalnya tekstual. Tidak boleh keluar dari teks ke konteks kecuali dengan dalil yang kuat, karinah, indikasi yang sangat besar. Kadang-kadang sedih pula kita. Ya. Kalau orang hadis tidak panjang pemikirannya. Orang hadis tidak panjang pemikiran. Yang panjang pemikirannya orang apa? Orang hadis. Subhanallah. Sampai kepada, ini sering terjadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bukan hanya kita, dalam buku juga disebutkan. Ya, orang-orang yang berilmu pun jangan, kadang-kadang sampai terkena oleh virus ini, virus corona. Ya, hadis tak panjang pikirannya, subhanallah. Bukankah yang banyak penemuan-penemuan ilmiahnya, kaedah-kaedah akademis, banyak dari ahli hadis. Sah? Bukankah kaedah usul fikih pertama ditemukan oleh ahli atau disusun, dirumuskan oleh ahli hadis? Bukankah imam-imam yang empat rata-rata ahli hadis? Jelas. Ini bukan dalam rangka membela korf ahli hadis, tidak. Kita semua yang memakai hadis, maknanya ahli. Saya tidak bicara tentang dokter hadis, pakar hadis, jurusan hadis, tidak. Jangan salah paham. Kadang-kadang bahasa sekarang harus diperjelas nih, man. Kalau tidak, orang nanti bikin tafsir masing-masing. Ya pasti jurusan hadis hebat yang tidak. Bukan itu maksud saya. Semua definisi kita tentang ahli hadis, seperti kata Imam Ahmad, kullu musta'milin lil hadis, semua yang berhujjah dengan hadis dari jurusan apapun. Jelas? Jadi definisi alil hadis itu bukan tamat fakultas hadis. Kan ada bilang, bukakan yang kuliah di fakultas hadis, jurusan hadis juga mengambil ilmu dari para ini salah paham atau gagal? Ini gagal paham. Maksud ahli hadis bukan yang bawa ijazah hadis, tidak. Ahli hadis bukan maksudnya pakar hadis, tapi maksud saya dengan ahli hadis itu ada yang selantiasa memakai hadis. Nah, misalnya memakai hadis di dalam apapun. Maka Imam Asy-Syafi'i membahas kaifal bayan. Kaifal bayan harus dikembalikan ke asalnya. Maka pertama beliau menjelaskan, ada yang masih ingat tingkatan-tingkatan keterangan dalam Al-Quran ini? Satu, Allah menjelaskan secara detail atau detail segala hukum dari hukum umum sampai kepada praktisnya, pelaksanaannya dalam Al-Quran. Dalam hal ini hadis atau sunnah berfungsi sebagai penguat. Sebagai penguat, karena setiap keterangan yang ada dalam Al-Quran tak mungkin tak ada dalam hadis. Sebab Nabi akan melaksanakannya secara praktis, secara aplikatif. Nabi laksanakan. Tentu kalau dia laksanakan masuk dalam sunnah. Jadi setiap, walaupun lengkap keterangan dalam Al-Quran, pasti ada dalam hadis sebagai penguatnya. Maka hadis di sini sebagai penguat Al-Quranul Karim. Sebagai penguat litakin. Sebab apa? Sudah ada keterangan lengkap dalam Al-Quran. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mesti melaksanakannya. Melaksanakannya dengan apa? Bisa beliau melakukannya atau sahabat melakukannya dan disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk sunnah. Karena sunnah itu kan tiga. Sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan Nabi dilihat oleh sahabat, atau sunnah qauliyah, sunnah perkataan Nabi didengar oleh sahabat, atau sunnah takririyah dilakukan awalnya oleh sahabat, Nabi takrir, Nabi tetapkan, Nabi setujui. Nah, semuanya jadi sunnah. Semuanya jadi sunnah. Tapi kalau dibuat setelah Nabi, itu tidak jadi sunnah. Maka tidak bisa dikiaskan antara yang dibuat sahabat di zaman Nabi dengan yang dibuat setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sama hukumnya. Yang dibuat oleh sahabat sezaman Nabi, kalau tidak dilarang Nabi, itu namanya sunnah, bukan bid'ah. Ya salah, tidak jadi. Tentu sensitif sekali dengan bahasa itu. Nah, ada yang terusik, jadi kita tidak mau musik ya. Salah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan sahabat di zaman Nabi lalu diiyakan, disetujui oleh Nabi, namanya sunnah. Namanya sunnah takririyah. Tidak bisa dikiaskan. Saya buat sekarang karena dulu sahabat buat. Siapa yang memberikan persetujuan? ACC-nya siapa? Dari mana? Jelas? Jadi tidak bisa pakai kias di sini. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran memuat hukum-hukum umum secara mutlak. Lalu datang hadis memberikan penjelasan teknisnya. Ada hukum secara umum, Nabi menjelaskan teknisnya. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan hukum wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah jazaan bikana bima kasaba nakala minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya, potong tangannya sebagai balasan terhadap apa yang dia lakukan dan peringatan bagi Allah, dari Allah bagi manusia, bagi dia dan bagi yang akan datang, yang melihat. Karena hukum ini dieksekusi di depan khalayak. Nengok tangan terpotong, risau enggak? Makanya orang berpikir panjang dulu sebelum menyulurkan tangannya, nanti kena potong. Tapi kalau orang aman saja, tidak ada yang takut, sayangnya belum aman. Masuk depan, keluar belah, belakang. Atau tak tersentuh sama sekali dan sebagainya. Lalu potong tangan. Di mana penjelasan dalam Al-Quran bahwasanya yang dipotong itu curiannya, syaratnya begini. Apakah orang curi sendal potong tangan juga? Hah? Curi sendal potong tangan? Hah? Tengok sendalnya dulu. Tengok sendalnya dulu. Kalau sendal 45 juta ya kena lah. Ya jelas. Cuman kalau sendalnya taruh depan masjid, dipotong tangannya? Enggak. Di mana dapat keterangan ini? Di hadis. Ya kalau depan tepi jalan, depan rumah, tidak terkunci gerbangnya, lalu diambil sendal oleh orang, begitu keadaannya, ini tidak dipotong tangannya. Jelas? Dipotong tahanannya. Tidak potong tangannya. Sebab apa? Nabi katakan, tidak dipotong tangan kecuali ngambil dari tempat yang terpelihara, terjaga. Tapi kalau terbiar saja di situ, maka tidak berlaku ini. Kemudian tak dipotong kecuali sampai seperempat dinar harganya. Kalau dinar harganya 2.500.000 atau 2.200.000 sekian sekarang, dibagi 4 berarti harganya sekitar 600.000 atau 550.000. Kalau tidak sampai segitu, yang tidak deh potong. Jadi kalau sendalnya 5 miliar satu, potong enggak? Hah? Dengan syarat diambil dalam rumah. Kalau diambil tepi jalan? Hah? Enggak. Makanya orang tidak sembarang potong aja kaum muslimin. Tidak sembarang potong. Kemudian batas potongnya ini sampai di mana? Banyak jemaah haji tak tahu umur tanya, Ustaz yang potong-potong segini itu apa orang mantan pencuri itu Ustaz katanya. Kan banyak yang ngemis-ngemis kan. Padahal potong sampai ke bahu kan, kadang sampai sini. Tidak, itu mau orang-orang cacat dari bawaan atau karena kecelakaan. Kalau potong itu sampai di sini cuma. Nah, karena yang dinamakan yad dalam bahasa Arab itu adalah hanya sampai pergelangan. Nah, kalau nak memasukkan semuanya di atas sampai ke sini, harus ada bahasa tambahan. Misalnya, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kamu sampai ke siku. Kalau sempat tidak ada sampai ke siku, maka hanya di sini. Makanya ketika tayamum, tayamum sampai ke mana? Sampai siku. Nah, hanya telapak tangan, karena wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Sapu muka dan tangan. Makanya di hadis itu lebih jelaskan lagi bahwa innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha wa daraba bi yadayhi al-ardha aw 'ala as-sa'id thumma nafakha fihima wa masaha bihima wajhu wa kaffayhi wa kaffayhi. Jelas? Jadi yang namanya yadun dalam bahasa Arab aslinya ini yang pergelangan ini, yang tukang ambil ini, yang tukang suap ini. Ini kan tidak ikut nyuap dia. Ini hanya penyangganya. Ini penyangga. Makanya dia tidak kena ini. Otak utamanya yang ini, yang lima ini ada jari dia. Jelas? Jadi yadun itu yang menggenggamkan dia. Ini tidak bisa kena kokoh, digenggam pun tidak kokoh ni. Yang kuat pegangannya ini. Jelas. Baik. Nah, ini keterangannya hanya dalam hadis. Dalam hadis. Kemudian tidak boleh mencuri di waktu musim krisis. Krisis makanan, krisis ekonomi. Nah, tidak boleh, tidak dipotong, tidak berlaku di zaman kelaparan. Orang mencuri karena nak cari makan. Apalagi kalau dia nyuri di tempat orang yang menimbun-nimbun barang. Tapi saya tidak, yang salah paham dulu nanti. Ada yang nimbun-nimbun kalian cari itu bukan maksudnya. Susah saya lapar. Sekarang kita alhamdulillah di zaman bukan masa paceklik. Harus betul-betul nanya dulu ya sebelum pergi ya. Nanya dulu sebelum pergi nanti. Selesai kajian ini saya lapar sekarang. Nah, jadi di musim paceklik semuanya. Atau siapa paceklik lokal. Di rumahnya sendiri tidak ada makanan. Tetangganya orang kaya-kaya tapi tak ada yang tahu. Dia pemalu pula. Malu kenapa? Sering minta tidak dikasih. Jadi malu juga kita. Sering minta tak ada yang mau bagi. Akhirnya ada jalan kecuali. Dia juga orang-orang yang berada harus juga peka terhadap lingkungan yang ada sekitar. Nah, Allah musta'an. Kita kadang-kadang di situ lalainya. Lalai kita tidak mengetahui keadaan di sekitar. Tidak tahu kita keadaan di sekitar. Orang kadang malu jadi tidak melaporkan. Ya, karena dilapor percuma juga Ustaz katanya. Percuma katanya. Ya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat tidak dipotong ketika di musim paceklik atau kelaparan. Atau orang itu memang dah lama tidak makan. Lalu dia mencuri. Kau ketangkap, makanya kalau mencuri jangan dikeroyok langsung ya. Boleh keroyok. Tidak boleh ya. Tidak boleh, secara hukum aja tidak boleh. Dalam Islam apalagi, tidak boleh dikeroyok. Tapi kalau sudah terjadi, please ya. Angkat tangan juga ya. Ini masyarakat, hukum masyarakat. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini yang kedua. Yang ketiga. Terus diulang lagi ya. Baik. Al-Quran tidak menyebutkan secara detail, bukan secara global dan juga tidak secara detail. Artinya tidak ada hukumnya dalam Al-Quranul Karim. Itulah sebabnya ketika Mu'az ibn Jabal diutus Nabi alaihissalatu wassalam ke Yaman. Walaupun hadisnya didhaifkan oleh sebagian ulama dan dihasankan oleh sebagian yang lain. Yaitu illam tajid kaifa tahkum atau kaifa taqdi ya Mu'az, bagaimana kamu memutuskan suatu hukum? Qala atlubu fi kitabillah, saya cari dalilnya dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an. Qala fa illam tajid, kalau kau tak dapat Al-Qur'an, qala atlubu fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kau tak dapat Al-Qur'an, kamu cari di mana? Cari dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tajid qala ajtahidu ra'yi. Saya akan berijtihad. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama tentang diwajibkannya, bukan boleh lagi. Diwajibkannya ijtihad bagi yang punya kemampuan untuk mengetahui dengan segala kemampuan yang Allah berikan untuk mengetahui hukum Allah tentang masalah yang tidak ada secara tekstual, secara nas dalam Al-Quran dalilnya, dan juga tidak ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sesuatu yang hampir tidak dipersidiskan lagi, bahwa ijtihad dibolehkan pada sesuatu yang tidak ada dalilnya secara khusus. Makanya urutan dalil Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, yang tiga pertama, Al-Quran, hadis, ijma, ini sepakat jadi hujjah. Sepakat jadi hujjah. Yang keempat, yaitu qiyas, sebagian besar ulama menjadikannya hujjah dan segelintir mengatakannya tidak dijadikan hujjah. Sahih adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis, kias itu berlaku seperti yang sudah diisyaratkan oleh Imam Asy-Syafi'i pada kesempatan yang lalu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, nah, tidak ada dalam Al-Quran dalilnya secara umum atau secara khusus, tapi adanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini memang terjadi khilaf di antara ulama yang empat. Imam Abu Hanifah berdasarkan kaidah yang dipahami oleh murid-muridnya bahwa hukum yang tidak ada dasar umumnya dalam Al-Quran, hanya dalam hadis, maka mereka menyebutnya sebagai ziyadah ala nas, yaitu tambahan dari nas Al-Quran, maka tidak diamalkan menurut mereka. Tapi yang sahih, jumhur mengatakan al-hadis walaupun hukumnya tak ada secara asal Al-Quran, tetap hujjah. Karena apa? Juga sudah ingatkan oleh Imam Syafi'i, karena Allah telah memfardukan kepada kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sama dengan taat kepada Allah SWT. Maka faja'ala ta'atahu ta'atahu, Allah jadikan taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang keempat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kajian yang lalu, bahwa Allah memfardukan kepada kita untuk berijtihad, mencari kebenaran. Tentu saja dalam hal ini ada tingkatannya. Ada ijtihad, misalnya kita dalam perjalanan di tengah apa istilahnya, daerah yang tidak berpenghuni, misalnya kendaraan kita macet di situ, lalu kita nak sholat, tidak ada tempat orang bertanya, tidak ada tempat orang bertanya. Karena kita bukan di kampung. Tanya orang lewat, tidak ada pula yang sholat yang lewat. Maaf Pak, tidak tahu, saya juga tidak pernah sholat, katanya kan. Gimana lagi? Atau yang datang juga yang lewat orang-orang asing semua. Apakah kita langsung sholat menurut kemana saja? Tidak. Makanya Allah menyebutkan wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Allah berikan kita tanda-tanda bahwa kalau kita, makanya orang yang sering sholat dan tahu dia bahwa kita sholat arah ke barat, maka berijtihadlah ketika itu dengan apa? Dengan melihat arah matahari. Tapi tengok pagi, jangan tengok ke baratnya. Ya, tengok jam berapa. Kalau masih pagi berarti matahari masih di timur, berarti menghadap kita ke, atau kita membelakangi matahari. Dan begitulah seterusnya. Pada hal-hal yang kita diberi kemampuan. Atau untuk misalnya orang yang mengukur, orang yang membunuh hewan buruan pada masa ihram. Ya, ya, di sini kan balasannya adalah hewan yang sepadan dengan hewan buruan itu. Tentu yang pakar di sini tukang bantai kan. Ya, orang-orang yang ahli di bidang perhewanan ya. Yang tahu dia, yang kalau dia tengok aja begini itu beratnya sekian. Ya kan? Nah, jangan kita sendiri yang memutuskan, harus ada orang yang ahli dan thiqah, bisa dipercaya untuk memutuskan. Ya, ini kambing misalnya, atau dia bunuh kijang. Kijang itu berapa kilo? Awak di atas kilo pun tidak tahu beratnya, apalagi yang ditengok saja. Tapi ada orang nengok saja, dia dah tahu. Yang sama dengan orang nengok tandan pisang, tahu dia berapa sisir, berapa buah pisang dalamnya. Ya Pak Yana ya? Ini, jadi orang nengok sisir pisang aja sekian, tahu dia berapa sisir, berapa buah. Awak dah dihitung, salah hitung juga. Dihitung, salah putar tadi. Jadi kembali kepada ahlinya. Ini ijtihad dalam pelaksanaan. Kalau istijtihad dalam memahami istinbat, istidlal, dalil Al-Quran tentu punya ahli pula. Tentu punya ahli pula. Nah, kita tidak bisa sembarangan melakukan amal sebelum kita berusaha untuk melakukan. Sama orang yang tidak punya air untuk berwudu, langsung tayamum, dia tidak, harus berusaha dulu mencari air. Kalau zaman ini bisa lewat telepon kan? Iya, lewat telepon. Tentuan kecuali tidak ada sinyal sama sekali. Tidak ada sinyal sama sekali. Kalau tidak ada sinyal, ya kita keliling sekitar, ada sumber air. Kalau sudah tidak ada lagi dan kita sudah berusaha, maka kita baru boleh ber. Nah, ini diantara bahwasanya ijtihad dianjurkan dan disuruh, bahkan dalam sebagian momen wajib untuk dilakukan supaya kita mencari kebenaran. Nah, sampai di sini kemarin. Kemudian di penghujung di alinea ke-70 berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Terakhir tanggal 31 kemarin ini. 31 tanggal 3 saya berangkat, tanggal 6 7 ya. 7 saya pulang tapi tidak diizinkan untuk kajian. Kajian sekarang tanggal 14 pas ya. Jadi catatannya tidak aman, tidak masalah pas. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, setelah menjelaskan hal-hal tadi tentang ijtihad yang dilakukan oleh seorang ulama atau seorang ahlul ilm atau orang yang dia punya hak untuk ijtihad di bidangnya tersebut. Wa hadza yadullu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini menjadi dalil, menjadi bukti. Ala annahu laysa li ahadin duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak patut bagi seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaqula illa bil istidlal, berpendapat dalam agama tentunya. Sebab Nabi diutus untuk menjelaskan agama. Nabi diutus untuk menjelaskan agama dan masalah dunia yang di situ ada kaitannya dengan agama. Misalnya kita cari uang. Nabi tak jelaskan cari uang mesti lewat online, offline. Tidak. Nabi hanya menjelaskan kaedah-kaedah berjual beli. Kalau itu terpenuhi, caranya terserah kalian. Tetapi syarat ini harus terpenuhi. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur ghaban, tidak ada kezaliman, tidak ada penipuan, tidak ada ketidakjelasan, mesti jelas dan sebagainya. Kalau segala unsur terpenuhi, silakan. Nah, mencari penghidupan. Tetapi pada asalnya Nabi hanya menjelaskan masalah agama. Maka seluruh keterangan yang beliau sebutkan tadi menandakan bahwasanya tidak patut bagi seseorang berbicara dalam agama illa bil istidlal, kecuali mesti memiliki dalil. Mesti memiliki dalil. Artinya harus mengambil dalil. Tak bisa asal menurut kita pas lalu tak punya dalil dijadikan bagian dari agama. Sebab apa? Seperti kata Syekhul Islam Al-Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qawlul alim la yustadallu bihi lakin yustadallu lahum. Perkataan seorang alim, apalagi yang jahil, ini alim. Perkataan ulama, orang yang berilmu, la yustadallu bihi, tidak bisa dijadikan dalil. Tidak bisa dijadikan dalil. Loh, kenapa? Kenapa tidak bisa dijadikan dalil? Sebab dalil itu hanya 4 dalam Islam. Masih ingat kan? Apa tadi? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Mungkin ada yang mengatakan qiyas bukan ke ijtihad, betul, tapi dia berdasarkan dalil. Tidak boleh kias sembarang kias. Kias itu mesti kepada sesuatu hukum yang ada dalilnya. Berarti ngambil dalil. Dalil dia. Makanya terjadi khilaf. Al-qiyas alal maqis boleh atau tidak? Sesuatu ini hukum asalnya pakai kias. Lalu ada lagi yang lain dikiaskan ke dia. Atau dikiaskan ke hukum asal. Wallahu'alam as-sahih. Dikiaskan kepada hukum asal bukan kepada hukum fara' tadi. Nah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, karena tidak masuk perkataan ulama sebagai dalil, karena dalil yang mu'tabar adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' wal-Qiyas. Mesti berdalil. Mesti punya dalil. Baik. Bima wasaftu fi hadha, seperti disebutkan yang sudah aku sebutkan dalam masalah ini, wa fil adli, dan tentang al adl fi wa fi jazaa'is saydi, dan tentang balasan orang yang berburu ketika sedang ihram. Orang yang berburu sedang ihram, mereka tidak sembarang mengatakannya, tetapi mesti dengan istidlal, dengan dalil. Misalnya orang yang adil. Orang yang adil. Gimana orang yang adil baru dikatakan adil? Yaitu mesti dengan dalil. Artinya orang yang istiqamah agama dan muru'ahnya. Di mana tahu istiqamah agama dan muru'ahnya? Bila dia menjalankan agama sesuai dengan dalil. Sesuai dengan, kalau tidak ada istiqamah namanya. Bisa dikatakan istiqamah agama, dia agamanya tidak berdasarkan dalil. Bisa istiqamah? Tidak mungkin. Yang istiqamah itu adalah istiqamatul din wal muru'ah, itu adalah yang mengamalkan agama dengan dalil. Tidak membuat agama bah, atau amalan-amalan baru. Itulah istiqamah namanya. Ya. Karena istiqamah itu adalah amantu billah thummas taqim, yaitu tetap di atas jalan yang berdasarkan dalil. Naam. Wa la yaqulu bimastahsan, dan dia tidak boleh berpendapat dalam agama bimastahsan, dengan sesuatu yang dia anggap baik. Jadi anggapan baik tidak. Istihsan itu adalah menganggap sesuatu itu baik. Istihsan. Ini baik masuk agama. Kira-kira baik masuk agama. Rasa-rasa baik masuk agama tidak. Wala yaqulu bimastahsan. Tidak boleh berkata dalam agama dengan alasan hanya sekedar itu baik. Maka Imam Syafi'i punya kitab namanya Ibtalul Istihsan. Membatalkan anggapan baik. Maksudnya menjadikan agama dengan dalil itu baik. Tidak. Menjadikan agama dengan dasar itu baik. Asal baik dijadikan bagian dari agama. Tidak. Tapi semua bagian agama pasti baik. Semua yang ditetapkan dengan dalil dalam agama pasti baik. Tapi tidak semua yang baik itu adalah bagian dari agama. Karena baiknya bukan menurut Allah, bukan menurut Rasul, tapi menurut kita. Tidak semua yang baik menurut kita baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang-orang Quraisy dulu sebelum Nabi datang, mereka menganggap mereka yang tinggal di tanah suci, namanya saja tanah haram. Dianggap yang tinggal di tanah suci itu orangnya bersih-bersih. Bersih-bersih. Sama anggapan kita hari ini, asal ada orang selalu di masjid, ya, selalu di masjid. Masjid Zainul Thabit. Pasti anggapan kita, anggapan kita orang saleh, orang baik. Apalagi kalau selalu di Masjidil Haram itu kan, apalagi selalu di Masjidil Haram. apalagi selalu di Masjid Haram. Tentu mereka beranggapan mereka orang baik. Oh, ini dari Mekah, ini tidak main-main. Padahal kadang-kadang di Mekahnya jadi pangdam. Pangdam tahu? Panglima dam. Panglima dam. Ya, tahu panglima dam? Ini orang haji tahu dia. Selalu orang berkelahi gara-gara dam itu dia. Padahal di musim haji tidak boleh. Tidak boleh kelahi. Tapi gara-gara dam banyak yang berkelahi. Maka saya sudah beberapa kali mengusulkan ke Pak Menteri Agama yang lama, yang baru tidak, belum sempat. Ya, bukan yang sebelum ini juga belum, yang sebelumnya lagi. Saya usulkan sewaktu saya masih di Madinah, saya usulkan supaya dam ini tak banyak masalah lagi Pak Menteri. Ya tidak secara tulisan, bicara langsung. Bagaimana dimasukkan dalam komponen haji? Ya, tolong sampaikan yang jumpa Menteri, nanti sampaikan ya, masukkan dalam komponen haji. Supaya apa? Supaya tidak ada khilaf lagi. Masukkan dalam komponen haji dan dilaksanakan secara profesional dan proporsional. Tinggal menghubungi pelaksana di lapangan di Arab Saudi yang ditunjuk oleh pemerintah dan legal. Ya. Dan sesuai insyaallah dengan syariat, dilaksanakan pada waktu yang tepat oleh orang-orang yang tepat. Dan kebaikannya ada. Kalau jemaah Indonesia itu kan 240 ribu orang. Berarti kambingnya berapa ekor? Hah? Ya 240 ribu ekor. Banyak. Kalau dibagi Masya Allah. Berapa juta yang bisa dikasih makan itu? Karena kita seekor kan bisa 200 orang kan? Yang ahli kambing. Seekor kambing berapa porsi? Tidak ada ya. Yang pernah pesan, ha? 150. Masya Allah, 150 kali 250 ribu. Cepat. Hah? Berapa? Ya, sekian juta orang yang bisa dikasih makan dengan kambing tersebut. Maksud saya, karena di sana surplus, maka daging ini kan banyak dikirim ke negara lain. Karena tidak termakan, terpaksa dikirim. Asalnya untuk orang-orang di Mekah. Tapi orang Mekah ada mutah dia. Dah muntah ni, tak bisa lagi. Sebab dulu ketika belum ada proyek ini, banyak yang terbuang. Terbuang di pantai, orang di Mina ditinggal. Tak ada yang mau ngambil lagi, kebanyakan. Akhirnya pemerintah membuat program untuk dilaksanakan secara profesional, penyembelihan resmi, lalu tentu saja utamanya orang-orang Mekah diberikan, yang lebih itu dikirim ke negara-negara yang membutuhkan. Indonesia termasuk butuh apa enggak ya? Masuk butuh apa enggak? Butuh apa enggak? Butuh sekali. Nah, andainya kita dapat jatah saja separuh dari 250 ribu, 100 ribu Masya Allah, sampai ke Masjid Zaid bin Tsabit. Ya, bisa kita makan kambing bulan depan, atau dua bulan ke depan. Tapi sampai hari ini belum bisa dilaksanakan. Mungkin nunggu saya dulu jadi presiden. Bukan menteri, enggak. Saya tidak mau jadi menteri di presiden, mau. Tapi dengan syarat tak pakai partai, tak pakai baliho, tak pakai tim sukses. Anda jadi, alhamdulillah. Nah, iyalah. Tentang-tentang tuan-tuan bilang senang jadi presiden tuh. Ya menteri ya payah lagi. Ya awak nak begini disuruh presiden kayak gini kan. Allahumma musta'an. Makanya banyak juga sebagian becacu gara-gara itu. Ya banyak yang becacu gara-gara harus melaksanakan perintah yang tak masuk akal. Macam sebaru-baru ini tabenan denda ya. Hah? Musuh Pancasila adalah agama masuk. Auzubillah. Musuh terbesar Pancasila adalah agama. Lah saya pikir saya dulu kursus apa namanya penataran PM4. Ikut enggak dulu ya? Anda lulus rupanya. Saya lulus 200 jam dengan grade 100 A+. Kalau ada yang meragukan kepancasilaan saya, silakan datang. Saya diskusi. Nah, nilai 100 ada piagamnya. Ada piagam. Jadi saya bilang orang ini mungkin tidak lulus dulu penataran PM4. Jadi balikkan aja lah BP7 tuh. Ya BPIP ini dibubarkan aja. Itu usulan saya. Boleh ngusul kan? Boleh ngusul kan? Kayaknya ditentang. Tak gimana? Orang jelas negeri beragama, kalau dia ngomong di negeri tak beragama mungkin. Ini nih ngomongnya di negeri beragama pasti singgung. Ada yang tak tersinggung? Tunjuk tangan. Sekawan loh. Masih itu. Apapun maksudnya, saya tak terima klarifikasi apapun. Ini ucapan auzubillah, ucapan syaitan ini. Apapun klarifikasinya, kalau saya presiden saya tak terima. Makanya kan tak akan jadi presiden nombor. Tak ada terima. Masa mengatakan agama musuh terbesar Pancasila. Tidak tahu dia dulu yang mendudukkan itu orang-orang berilmu mencari solusi yang menurut mereka waktu itu terbaik. Ya, terbaik. Dan sampai sekarang masih terbaik untuk Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu adanya dalam agama yang dia tuduh musuh besar itu. Ini maksud dia agama itu, paham kita mana agama mana kan? Iya dah. Berdoalah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat, sampai ke situ pula kaji. Hah? Di mana simpang itu dia? Ayo. Tidak boleh mengatakan sesuatu dengan istihsan. Orang Mekah dulu menganggap mereka orang suci. Alasannya apa? Sering main di Masjidil Haram. Jelas? Situ kaji kita tadi. Kan sampai di sini? Lalu mereka berijtihad tanpa dalil. Hanya dengan istihsan saja. Bahwa ketika mereka orang-orang suci, maka siapapun yang datang haji dan umrah ingin tawaf, mesti menanggalkan pakaian aslinya, karena mereka tinggal di tempat yang tidak suci, diganti dengan pakaian orang-orang yang tinggal di tanah suci. Ini merepotkan apa tidak? Hah? Merepotkan enggak? Merepotkan sekali. Karena yang datang kadang-kadang lebih banyak dari yang ada di situ. Sehingga sering terjadi kekurangan pakaian. Kekurangan pakaian, akhirnya dicari fatwa. Yang berfatwa tokoh agama. Kayak tadi, Ki Haji, tokoh agama, bukan ulama. Kalau ulama enggak ada lagi. Kalau ada ulama pasti akan terjadi, tak akan sepakat mereka berbuat sesat. Kalau ada ulama, tak sepakat mereka berbuat kesesatan. Mereka sudah jauh dari Nabi, tak ada lagi ulama, akhirnya dibuat keputusan fatwa oleh orang jahil. Ya, bukan tidak berpikir dia. Orang-orang hebat mereka, cuma tak berilmu tentang agama. Kalau begitu, solusinya apa? Siapa yang tak dapat pakaian orang Mekah, dibolehkan karena darurat. Ada darurat, asalnya darurat untuk tawaf tanpa pakaian. Daripada berpakaian pakaian yang tidak suci, lebih baik menanggalkan seluruh pakaian, sehingga tidak sedikit pula yang tawaf di Ka'bah tanpa pakaian, tanpa busana. Masuk akal tentu. Kalau ada orang sholat, rajin sholat ke Masjid Zaid bin Tsabit tidak berpakaian. Auzubillah, apalagi di Masjidil Haram. Tapi karena pikiran istihsan, semuanya bisa terjadi. Jelas? Itulah sebabnya Imam Syafi'i tidak membolehkan ini. Sebab istihsan itu ruangnya lapang sekali. Ya, tidak ada batasannya sama sekali. Asal baik, masuk bagian dari agama. Makanya jangan heran kalau ada selawat koplo. Selawat koplo, ada koplo. Apa koplo itu? Saya serius tidak tahu saya. Tapi namanya sampai ke saya, ke meja saya. Selawat koplo. Apalagi tahlilan sambil dangdutan dan sebagainya. Pasti punya alasan. Apa sebab? Wih, sangat meresap dalam hati Ustaz. Sangat meresap. Kenapa istihsan lagi? Istihsan lagi. Dalilnya hanya itu. Rasanya baik. Rasanya baik. Ada orang sambil meliuk-liukkan badannya. sambil menari muter-muter. Sah? Atau bisa saja nanti zikir lintas, lintas agama untuk menjaga silaturahim. Semuanya istihsan. Rasanya kalau agama ini dipadukan, akan terjadi kesatuan dan persatuan yang tak bisa dipisahkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Orang-orang kafir, sesama orang kafir, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Sesama kafir saja, dikira mereka bersatu, hati mereka tidak. Sekarang, sesama kaum muslimin, nah, kira-kira semuanya, seluruh kaum muslimin nampaknya bersatu, padahal hati kita, hah? Depan kita cipika-cipiki, nunduk-nunduk, di belakang kita nembak. Ada. Ramai, apalagi yang beda keyakinan, beda agama. Mustahil. Bukan itu cara menyatukan. Makanya ikut petunjuk yang maha menyatukan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah berikan aturannya. Ya, untuk orang-orang kafir Allah berikan hak. Bukankah Allah berikan hak? Coba dalam Islam orang kafir itu bagi empat tuntuan. Satu cuma yang boleh dibunuh. Itu pun bukan tujuan untuk menghabisi. Ya. Tiga mesti dijaga dan pelihara. Yang pertama zimmi. Siapa yang membunuh zimmi bukan umatku, diancam bukan umat Nabi Muhammad SAW. Sah? Kemudian mu'ahad, yang terikat perjanjian. Yang keempat adalah al-musta'man, yang mencari suaka ke negeri Islam. Terjaga. Nah, kalau yang keempat al-harbi, yang memerangi ya lawannya. Kalau kita diperangi, maaf ya, saya tidak bisa merangi Anda karena Islam itu agamanya damai. Ya, bisa. Dibunuh pun saya tidak akan melawan. Mau? Oh. Agama dibunuh masa Anda mau? Harta saja 5 perak, 5.000 perak bertahan sampai titik darah penghabisan. 5.000 perak dah sampai titik darah. Masa ini yang masuk kita ke surga tak mau enggak? Enggak masuk kaum muslimin muslimat. Kalau kita diperangi, ya diperangi. Orang yang diperangi lalu dia berperang zalim. Zalim? Ya enggaklah. Kalau kita berperang atas perintah Allah, zalim? Ya enggaklah. Makanya zalim itu melanggar perintah Allah. Kalau melaksanakan perintah Allah itu bukan zalim. Makanya pelajari perintah Allah. Jangan berjatuh sendiri, nanti jalin silaturahim antar agama. Ini proyek gagal, takkan mungkin. Allah tak pernah menyatukannya. Allah menghendaki dipisah dan dipilah. Dipisah dan dipilah bukan berarti untuk harus bermusuhan, tidak. Dipisah dan dipilah untuk bukan untuk bermusuhan. Tapi supaya tahu mana kelompoknya, dijelaskan masing-masing. Masa profesor disuruh duduk sama LC masuk? Beda enggak? Kursi profesor dengan LC beda enggak? Beda enggak? Beda. Yang dokter aja belum bisa duduk dengan profesor kalau di acara resmi, Bu ya. Enggak bisa. Ini profesor khusus apanya? Kalau yang dokter masih berdiri di lapangan. Karena sebagian profesor masih diri juga di lapangan ketika apa? Kaum muslimin muslimat. Enggak bisa. Harus dibedakan. Enggak boleh dicampur-campur yang Allah bedakan. Sah? Betul? Enggak mungkin dicampur semuanya. Karena mencampur semua bukan berarti ini. Jadi sebenarnya ada ilustrasi ya, toleransi yang kebebasan itu seperti orang minum kopi dan teh, makan gado-gado sama cola ya, biar kita toleransi kita campur aja teh sama kopi, gado-gado sama cola ubi, masuk ya enggak muslim. Hah? Itu enggak toleransi namanya. Ini bisa-bisa piring ke muka kita nanti. Enggak bisa. Bukan mencampur, tapi adalah kita sama-sama duduk ya sama-sama menikmati ke hobi masing-masing. Saya keyakinan saya kan agak undang-undang dasar sudah jelas tuh. Negara menjamin kebebasan setiap pemeluk agama menjalankan keyakinannya masing-masing, selesai. Kalau tidak tambah kacau nanti. Jelas. Astagfirullahaladzim. Fa innal qawla bima istahsan syai'un yuhdithuhu la ala mithalin sabaq. Karena istihsan menganggap baik itu adalah mengadakan sesuatu yang diada-adakan orang tanpa contoh terdahulu. Padahal kita beragama ini disuruh mencontoh dan mengikuti, bukan memodifikasi, berkreasi dan merenovasi. Tidak ada. Anda hanya disuruh mengikuti. Sebab apa? Nabi sudah sampai ke puncak, awak baru mulai mendaki. Awak nak mendaki, suruh pula Nabi yang turun dulu. Jelas? Kita yang naik ke puncak itu. Di mana lewatnya? Ikuti. Jangan sembarang, sesat kita. Nanti kena badai gunung. Ada badai ya? Ada daerah-daerah rawan yang tak boleh kita lalui. Untuk naik gunung aja harus hati-hati ya. Apalagi untuk naik ke surga. Ini enggak. Naik gunung lengkap peralatannya. Mesti sepatu merek ini. Sah? Mesti bawa ini. Mesti bawa ini. Sah? Taatnya luar biasa. Tapi pas masuk surga, hah? Ada buku petunjuknya. Mau bikin masing? Coba lihat cara berpikir yang keliru untuk kaum muslimin. Untuk naik gunung, ikut proses SOP. Masa masuk surga tak ikut SOP? Lucu kita ini cara berpikirnya. Tapi begitulah syaitan mempermainkan pemikiran kita. Sehingga coba tuan-tuan kalau nak ikut olahraga, lomba sepeda goes, ya. Mau enggak tuan-tuan mengikuti aturan sendiri? Hah? Sepedanya mesti, saya enggak tahu tipe sepeda, mesti yang harga 65 juta misalnya. Hah? Boleh enggak kita bawa sepeda yang harga 150 ribu? Udah jelas orang pertama udah ditertawain sama orang. Ya Ramadan. Pasti antum berusaha untuk minjam-minjam, rental-rental gitu. Taat luar biasa dengan SOP. Padahal belum tentu juga. Belum tentu juara. Utang terlanjur beli dengan utang tapi enggak juara. Ini ke surga mau juga SOP sendiri. Makanya kaum muslimin muslimah, jangan. Nah, Imam Syafi'i kan paham ini, bahwa kalau nama masuk surga ikut orang yang dijamin masuk surga, selesai masalah. Jangan cari yang tidak pasti. Makanya salah satu keistimewaan Islam itu, indahnya Islam itu, barang-barangnya asil, original. Ya, original. Jadi asli. Asli. Yang tidak asli, kita kalau yang punya selera beli tinggi tidak mau yang tidak asli ya. Tapi kalau yang pilihannya ya biasa, yang penting enak ya, cari tentu saja yang gorengan di mana aja ada, tepi jalan ada, dalam pasar ikan ada ya, bahkan orang makan goreng sambil mengut sampah kan. Nah, tapi kalau yang asli tidak, yang mahal-mahal. Maka Nabi Imam Syafi'i disingkat, fa innal qawla bimastahtan syai'un yuhdithuhu ala mithalin au ala ghairi afwan la ala mithalin sabaq. Sana sesungguhnya menganggap sesuatu baik istihsan itu adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa contoh terdahulu. Fa amarhum ayyushidu zawai adlin. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk mengangkat saksi orang-orang yang adil, itu istiqamah agama dan muru'ahnya. Apa definisinya al-adlu menurut Imam Syafi'i? Wal-adlu ayya'mala bita'atillah. Orang adil itu baru dikatakan punya kredibilitas. Ya, kredibilitas dan integritas, yaitu orang yang beramal taat pada Allah. Kalau taat pada Allah tentu saja perintahnya dan larangannya, bukan perintah yang lain dan larangan yang lain. Kalau kita ikut perintah yang lain, tidak ada dalil, berarti ikut bukan taat pada Allah. Jelas kaum muslimin? Mengikuti perintah yang tidak berdalil Dalam agama, taat pada Allah atau taat pada yang memerintah? Saya ulang. Perintah Allah tidak ada di dalamnya. Tapi ada perintah dari yang bukan dari Allah. Allah SWT, dari seorang ulama, dari seorang ustaz, seorang kiai, seorang buya, seorang wali misalnya. Tanpa dalil. Bisa dikatakan taat pada Allah? Bisa taat pada Allah? Di mana taat pada Allah? Tidak ada perintah Allah. Tidak ada suruhan Allah. Tidak ada suruhan Rasulullah SAW. Di mana taatnya pada Allah? Jelas. Sekarang saya melaksanakan aturan yang dibuat oleh Raja Agung, misalnya Sunda Empire. Baik. Nah, dibuatnya sebuah aturan, saya taati itu karena menurut saya, menurut dia baik, menurut saya baik. Tidak ngikut aturan yang dibuat oleh pemerintah. Saya taat ke pemerintah atau taat ke siapa? Tuan-tuan, saya ulang lagi. Nampaknya sudah habis waktu ya? Belum. Saya jadi lupa jadinya. Untung libur anak hari ini. Nah, baiklah, kita selesaikan sedikit ya. Dibuat oleh orang lain aturan yang tidak dibuat oleh pemerintah. Saya termasuk masyarakat taat atau masyarakat tidak taat? Saya ulang lagi, belum sepakat nampaknya. Pemerintah mewajibkan saya bayar pajak misalnya, walaupun pajak ini sebenarnya tidak harus diganti dengan infak, sedekah dan sebagainya, tapi tidak apalah. Sekarang saya diwajibkan bayar pajak, sah? Lalu dibuat oleh panitia Zaid bin Sabit, pajak haram katanya. Berdasarkan fatwa haram kan? Baik. Lalu saya tak bayar pajak. Saya taat atau tidak taat? Warga taat atau tidak? Tidak. Saya taatnya ke Allah. Itu dia. Nah, taat ke Rasulullah. Demikian juga, bila ada amalan dalam agama, tidak ada dalilnya, tidak dalam Al-Quran, tidak dalam hadis, dibuat amalan itu oleh orang lain selain Allah dan Rasul, lalu saya amalkan, saya jadi orang taat atau tidak? Tidak termasuk amal taat, karena taat kita pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi. Sekiranya bisa dipahami ya, bisa dipahami. Makanya orang taat itu kata Imam Syafi'i, yang adil itu yang beramal taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau yang mengatakan, risikonya ada, taat pada Allah itu ada risikonya. Ma min ahadin, kata Imam Asy-Syafi'i, illa lahu muhibbun wa mubghid. Tak satu pun orang kecuali ada yang suka, ada yang tidak suka. Tak ada satu pun. Ada tuan-tuan yang semua orang suka padanya? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan, saya kasih hadiah. Tapi pasti bohong. Pasti bohong. Nah, semua kita pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, itu sudah pasti. Tergantung lagi ya, banyak yang suka, sedikit yang suka itu lain lagi. Kalau itu tak bisa dihindarkan, wa illam yakun min zalika budd, kata beliau, kalau tak bisa dihindari, fal takun ma ahli taatillah, ikutlah pada orang yang taat pada Allah SWT. Tanpa adalah ya, itu perintah Allah, bukan perintah selain Allah. Tak ikut taat pada Rasulullah, yang ikut perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Fakana lahumus sabil ila ilmil adli walladhi yukhalifu. Dengan keterangan ini, bisa dibedakan oleh mereka, mereka punya jalan mengetahui mana yang adil, mana yang bukan adil. Yang adil itu yang taat pada Allah dan Rasul. Yang tidak taat pada Allah dan Rasul tidak adil, tidak istiqamah agamanya. Karena dia bikin agama sendiri. Maksudnya amalannya sendiri. Tidak berdasarkan dalil. Keyakinannya sendiri tidak berdasarkan dalil. Soal apakah dia buka apa namanya, kita bukan dalam rangka yang salah paham lagi enggak, bukan memvonis setiap orang yang beramal di luar amal yang diperintahkan langsung keluar dari Islam, itu bukan urusan kita. Jelas? Ya, setiap orang enggak sama amalannya dengan kita langsung kita vonis, itu tidak boleh. Barangkali ada khilaf di dalamnya. Setiap yang kita anggap bid'ah, betul-betul bid'ah sebenarnya, belum tentu. Karena bisa saja menurut ulama yang lain itu tidak termasuk bid'ah. Karena dalil itu ada namanya istintaq, ada nama istimbat. Istintaq yaitu tekstual. Istimbat mengambil dari makna yang terkandung di dalamnya, menghasilkan suatu ijtihad lain. Dan ini bukan urusan kita. Jelas? Orang ini pasti masuk surga, tidak bisa. Ini masuk neraka, tidak bisa. Kecuali juga dia kata dalil. Ini sahih semua amalannya, ini batil semua amalan, tidak bisa. Karena tidak ada manusia yang tidak salah. Nanti akan itu telah lalu ya, Imam Syafi'i mengatakan tak saya ketahui seorang alim pun. Ini bahasa Imam Syafi'i. Yuhitu bi jami'is sunan, menguasai seluruh sunnah. Tidak ada. Walakin bi majmu'ihim la ya'zubu au la ta'zubu sunnah, tapi dengan apa kombinasi ilmu seluruh ulama tak satu pun sunnah yang hilang. Jelas? Jadi jangan anda mengatakan bahwa ini ustaz semuanya benar, ini semuanya, ini yang keliru kita. Semuanya benar, semua salah, itu bukan, tak boleh memponis seperti itu. Jelas? Tapi yang kewajiban kita adalah menjelaskan ini taatnya kepada Allah atau bukan. Tiada, kita jelaskan. Ini amalan taatnya kepada Allah atau bukan. Nah, maka Allah berikan jalan untuk mengetahui yang taat kepada Allah, yang tidak mah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad wudi'a hadza fi mawdhi'ih, ini diletakkan keterangannya pada tempatnya. Waqad wada'tu jumalan minhu, saya sudah meletakkan keterangan ini pada tempat-tempatnya sebagian besar. Rajautu an tadulla ala ma wara'aha, saya harapkan dengan menuntut itu menyampaikan kepada ilmu yang di belakangnya. Karena beliau tentu saja, karena ini sifatnya risalah, hanya ringkas. Tapi ringkas pun layan amatkannya. Ringkas pun tahmatnya susah. Apalagi kalau sempat beliau syarah sendiri, subhanallah. Kita lah dengan Imam Syafi'i ibarat bayi dengan ulama. Ya kita, siapa kita? Cuman kita beranikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita pahala menghidupkan ilmu sang imam ini, yang kita tidak ragukan sedikit pun reputasinya, dan juga ulama-ulama yang lain. Ketika kita misalnya menyebutkan sesuatu ijtihad seorang ulama salah, bukan berarti semua ijtihadnya salah. Itu yang kadang-kadang orang tidak menghargai ulama. Bukan, demi Allah, siapa kita? Cuma kita menyebut ini salah karena ada ulama yang besar, yang sepadan atau lebih daripadanya yang mengatakan itu salah. Bukan otomatis kita menghina yang disalahkan, tidak. Harus dibedakan menghina dengan menyalahkan. Ya, kita bukan menyalahkan dari kita, tidak. Menyalahkan dengan pendapat ulama lain, walaupun kita tak sebutkan kadang siapa, karena tidak ingat kadang, tidak hafal siapa ulamanya, tapi yang jelas dalilnya ada bersama ulama ini. Makanya seperti yang dikatakan oleh seluruh ulama kita, bahwa tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tanya Ustaz. Kalau ada banyak masyarakat kita ini sekarang yang umroh, itu membawa sendok itu yang kira-kira isi semprot apa tuh? Disinfek. Semprot apa bekas? Pemainnya kan kita contohkan rumah-rumah ini sudah tidak harus kita bersihkan, jadi air-air ini untuk di. Oh, waktu ihram. Waktu ihram. Iya. Terus, jadi sebelum mau ihram pakai minyak wangi di badannya. Minyak itu bekasnya aja, bekasnya aja. Jadi kita menggunakan haram nanti. Kalau botol kita kasih air apa? Botol minyak. Iya. Atau botol aqua. Enggak, tapi botol aqua sedikit, tapi bisa kalau kita semprot itu salah satu mana. Saya belum paham terus terang. Pakai semprot. Ya, sah sekali. Kenapa tidak? Iya. Bekas parfum. Ya, bekas parfum berarti sudah jadi air parfum. Air biasa. Iya, tapi kalau sudah dicampur dengan parfum namanya air. Mula-mulanya ada parfum. Iya. Sudah dibersihkan, tidak ada parfumnya lagi. Boleh sekali, kenapa tidak? Kecuali kalau air itu dicampur dengan parfum sehingga berubah jadi air parfum, maka keluar dari nama air mutlak. Untuk berwudu itu harus air mutlak. Kalau bercampur, walaupun di sini terjadi khilaf, kalau campurannya sedikit tidak mengeluarkannya dari makna air, sebagian ada yang memboleh membolehkan berwudu dengannya. Tetapi kalau sudah berubah namanya menjadi air, air air mawar misalnya, air bunga, air sebagainya, maka ini tidak boleh dijadikan berwudu. Nah, kalau tak berubah namanya, maka tetap boleh dipakai untuk berwudu. Apalagi tadi sudah dicuci katanya. Wallahu a'lam. Yang penting basah. Alhamdulillah. Karena berwudu itu segini cukup untuk berwudu. Berlebih ini. Bayangkan itu. Kalau begini cukup untuk berwudu, berarti ya enggak disiram pakai kompresor. Ya, wudu itu hanya satu mud oleh Nabi alaihi salatu, satu mud air itu sudah cukup. Ini ada satu mud ya. Ada ya. Satu mud cukup. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau demikian mesti diusap. Karena tidak mungkin sampai air semuanya kecuali dengan diusap. Maka dengan demikian mengusap itu adalah bagian dari cara berwudu. Cara dia berwudu. Nah, kalau gini cukup terbayang tuh mesti ini. Jadi kalaupun disemprotkan ke tangan lalu diginikan, insyaallah dibolehkan wallah. Sama dengan berwudu pakai keran. Siapa tidak? Siapa tidak? Allah musta'an. Terima kasih. Mimma fi mithli ma'naha, dengan harapan ini dengan yang ringkas ini bisa menyampaikan kepada ilmu yang lebih luas insyaallah taala. Barangkali sampai di sini jadi juga. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Setelah saya coba pelajari lagi sesi tadi yang saya dapatkan, itu pendapatnya Imam sendiri, tapi ada di sebagian juga ustaz yang menjelaskan kalau karena pendali ikutilah sunnahku dan sunnah Khalifah Umar, sementara tabi'in. Oh, tabi'ul ajba'na. Jadi, yang manakah yang lebih baik? Mengazankan? Mengazankan dan baik. Mengkomahkan bayi, bukan orang yang mati. Baik. Ini kiasnya kan masuk dunia pakai azan, keluar dari dunia pakai azan. Kan berlaku. Yes. Baik, ini di luar pelajaran ini. Janji kita kan dalam pelajaran. Ada yang dalam pelajaran enggak? Alhamdulillah, memang saya pandai menjelaskan setiap yang berkaitan pelajaran enggak ada pertanyaan. Baik. Masalah mengazankan atau mengazankan dan mengiqamatkan anak yang baru lahir. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menulis kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkam Al-Maulud. Khusus. Dan demikian juga para ulama, para fuqaha dalam kitab-kitab mereka seperti yang saya sebutkan tadi, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Pada asalnya berdasarkan hadis. Hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengazankan cucunya Hasan dan Husain ketika baru lahir. Maka ulama mengambil dalil dari hadis ini. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala bahwa bayi yang lahir diazankan di telinga kanan, diqamatkan telinga kiri. Sebagian ulama karena hadis ini dianggap lemah karena di sana ada rawi yang majhul. Tetapi yang majhul ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam As-Siqat. Dan disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir, tapi tidak disebutkan jarah wala ta'dil. Artinya Imam Bukhari mendiamkan. Sehingga sebagian ulama disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam As-Siqat tak cukup. Karena Dalam Al-Thiqat itu ulama diklasifikasikan seperti Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Mu'allimi mengklasifikasikan rawi dalam Thiqat Ibn Hibban menjadi 5. Di antaranya ada yang majhul, ada yang lemah. Nah, berdasarkan itu maka disebutkannya dalam Al-Thiqat tidak cukup sampai ada yang mentakdir rawi ini. Ternyata tidak ada yang mentakdir. Dengan demikian dianggaplah hadis ini hadis yang dhaif. Anggap hadis dhaif. Tapi karena rawi ini termasuk di kalangan tabi'in, sebagian ulama hadis yatajawazu. Artinya di kalangan tabi'in itu yang lemah sekali itu jarang. Di kalangan tabi'in yang rawi yang sangat lemah itu jarang. Karena mereka gurunya sahabat kan, radhiyallahu anhum. Sehingga mereka sebagian menguatkan hadis ini. Menguatkan hadis ini sehingga menjadikannya dalil. Didukung dengan hadis lain. Ma min mauludin illa wa yat'anu fihi syaitan. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali syaitan mengapakannya, menusuknya dengan jarinya. Dan dari situlah lahirnya anak menangis ketika baru dilahirkan menurut sebagian. Walaupun hadis ini juga tidak terlalu kuat. Tidak juga terlalu kuat. Tetapi dalam kaidah hadis bila datang dari jalan yang lain atau ada syahid yang semakna dengannya saling memperkuat. Maka Ibnu Qayyim sendiri dalam Tuhfatul Maudud menganggap itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Apalagi karena syaitan itu takut mendengar azan. Mudah-mudahan itu cara untuk mengusir syaitan. Karena yang ketiga alasannya hadis ini tentang fadilat amal. Dan dalam fadilat amal sebagian besar ulama fikih dan ulama hadis membolehkan mengamalkan hadis dalam fadilat amal. Wallahu alam. Saya sendiri melihat bahwa hadis ini cukup kuat untuk jadikan hujah dan tetap boleh diamalkan. Wallahu taala alam. Dah. Saya Syafi'i. Ya Allah. Naam. Ada saudara kita mau pergi umrah sama istri. Selamat. Saya nak ikut. Adik istrinya ikut. Boleh Bapak? Adik istrinya ikut. Ya. Boleh tak pergi? Dia pergi bertiga aja tuh ada yang lain. Rombongan, alhamdulillah. Ada perempuan lain. Alhamdulillah. Kalau kan mahram itu ada namanya mahram muakkad, ada mahram muabbad. Kemudian haram itu ada haram muakkad, ada muabbad. Kalau adik istri kita, dia bukan mahram. Bukan mahram, cuma haram dinikahinya. Tapi terbatas. Terbatas. Selama kita masih terikat dengan istri kita. Kalau sempat cerai sama istri, boleh tak nikah dengannya? Boleh. Nah yang seperti ini tidak bisa dijadikan mahram dalam musafir. Tidak bisa dijadikan mahram dalam musafir. Tetapi karena keberadaan istri kita, kemudian wanita-wanita yang lain yang insya Allah thiqat menjadi dalil oleh sebagian ulama untuk membolehkan wanita musafir tanpa mahram tetapi ada bersamanya wanita-wanita yang thiqah. Wanita-wanita yang salihah. Wallahu'alam. Di antaranya adalah karena ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi dulu, mereka walaupun ummahatul mu'minin tak boleh dinikahi, tapi bukan mahram bagi Tidak dianggap mahram. Buktinya Ummahatul Mukminin tetap pakai hijab di depan para kaum muslimin. Jelas? Mereka tak boleh dinikahi selamanya dengan nas Al-Quran. Tetapi mereka bukan mahram bagi mereka, bukan, atau kaum muslimin atau orang-orang beriman tidak mahram bagi ummatul mukminin. Nah, mereka juga pergi haji dan umrah setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bersamanya ada rombongan orang-orang yang thiqah. Ini menjadi dalil kuat pula kalau memang di antaranya ada orang-orang yang thiqah. Tidak wang siku, ya, ini beda antara siqoh dengan wang siku. Beda. Yang paham mereka aturan-aturan mahram, aturan-aturan khalwat, wallahu alam, sebagian ulama memberikan rukhsah untuk pergi, ya, memberikan rukhsah untuk pergi. Tapi tetap dicatat. Yang ini kasih sekamar mereka bertiga. Ini masalahnya, kita dengan masalah ini kan juga kadang-kadang ringan. Ada mahram administrasi kadang-kadang. Mahram administrasi. Ini tidak berlaku mahram administrasi. Yang dimaksud oleh orang Arab Saudi itu adalah mahram asli, bukan mahram administrasi. Tapi orang Indonesia memang pintar memainkan administrasi. Akhirnya yang tidak mahram dijadikan mahram. Sehingga kadang-kadang sekamar. Ini masalah banyak timbul di sini. Mohon maaf, mungkin istrinya sedang belanja. Ada istrinya tidak di kamar. Kawan nak ke kamar pula. Mohon maaf, karena ada hajat ke belet, misal mau ke kamar mandi kan. Antri di masjid ramai, pulang ke kamar. Dapat ada istri dalam. Nak masuk, salah tak masuk. Darurat. Akhirnya masuk. Nah, di sini kadang setan bermain. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka jangan diberikan saya kamar. Karena kata Nabi, Alhamu al-maut. Ipar itu sama dengan mati. Dan orang tak curiga. Sehingga orang bebas. Nah, Allah alam, makanya merujuk kepada pendapat sebagian ulama tersebut, selama ada orang-orang yang thiqah bersamanya, insyaallah dibolehkan. Ya. Tapi kalau memang ada kemungkinan dia untuk mendapatkan mahram harus menunggu dulu, maka disarankan untuk menunggu sampai mahramnya ada. Dan nikah belum? Oh, udah tua. Enggak apa-apa. Tuan, saya kira belum nikah tadi, mana tahu ada jemaah yang membantu jadi mahram. Dah tua, insyaallah. Ya, lanjut insyaallah. Bismillah ta'ala. Berarti putus harapannya. Terima kasih, Pak, ya. Mohon maaf, ya. Nah, lanjut insyaallah ta'ala. Ya, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan yang benar semata-mata taufik dari Allah. Yang salah itu kelemahan saya dan dari syaitan. Kepada saya, kepada Allah saya minta ampunan, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua dimaafkan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.